Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Uja, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah di sore hari ini kembali kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian langsung dari studio kami bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita kembali akan membahas kitab Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis. Kami serahkan langsung kepada Ustadz untuk memulai materi. Tafadhol Ustadz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd ayuhal ikhwah a'azzaniyallahu iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke bab yang ke-12 fi dzikri talbis iblis 'alal awam. Yaitu godaan iblis terhadap orang-orang awam. Kata beliau, qad bayyana anna iblis innama yaqwa talbisuhu 'ala qadri quwwatil jahli. Waqad iftanna fi ma fatana bihi al-awam. Telah kami sebutkan bahwa iblis godaannya sangat kuat sekali, atau kekuatan godaan iblis terhadap seseorang itu ditentukan oleh kekuatan ya ilmu dia. Semakin bodoh, semakin kuat iblis menggodanya. Ya, semakin mampu iblis untuk menyesatkan dia. Dan semakin kuat keilmuan seorang hamba, maka semakin iblis sulit untuk menguasai orang tersebut. Oleh karena itu kata beliau, banyak orang-orang awam yang terkena fitnah, ada talbis ataupun godaan-godaan iblis ini. Wa hasru ma fatanahum wa labbasa 'alaihim fihi la yumkinu dzikruhu likathratihi. Dan godaan iblis terhadap orang-orang awam kata beliau sangat banyak sekali. Tidak mungkin kita sebutkan di sini satu persatu. Wa inna manadzkuru minal ummahat ma yustadalu bihi ala jinsihi, akan tetapi kita akan sebutkan ya perkara-perkara yang besar yang dari situ kita bisa mengetahui yang lainnya. Fa min dzalika, di antara godaan iblis terhadap orang-orang awam. Annahu ya'ti ilal 'ami fayahmiluhu 'ala at-tafakkur fi dzatillahi 'azza wa jalla wa sifatihi fayatashakkak. Bahwa setan atau iblis datang kepada orang awam. Lalu ya iblis pun membawa dia untuk berpikir tentang zat Allah, tentang sifat Allah, sehingga ia pun merasa ragu terhadap ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akhi sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqak?" Fayaqul Allah, fayaqul man khalaqa as-samawati wal ard? Fayaqul Allah. Fayaqul man khalaqa Allah? Fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalik falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan kamu? Lalu ia menjawab, Allah. Ia berkata lagi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ia menjawab, Allah. Lalu setan ya berkata, siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian yang mendapatkan hal itu pada dirinya, hendaklah ia ucapkan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang ya akhi, ini yang ya setan mendatangi orang-orang awam berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kewajiban seorang hamba adalah berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Ya, bukan berpikir tentang zat Allah, karena tidak mungkin akal manusia memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ya akhi ya maha gaib, tidak mungkin ya akal manusia untuk apa namanya mengetahui tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya boro-boro kita memikirkan zat Allah. Ya memikirkan zat daripada roh kita sendiri-sendiri ya kita tidak bisa. Ya coba kita pikirkan zat Allah itu zat roh daripada kita ya, yang kita yang ada di badan kita. Ya apa bentuknya, apa warnanya? Bagaimana hakikatnya? Kita tidak tahu. Wataratan yulabbisu iblis 'alal 'awam 'inda sama'i sifatillah 'azza wa jal. Terkadang iblis mendatangi orang awam ketika mendengarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fayahmilunaha 'ala muqtadhal his. Fayataqiduna at-tashbih. Lalu ya, iblis pun menjadikan kepada orang awam ya. Ketika dia mendengarkan misalnya baliyadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah itu terbuka. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Allah mempunyai jari jemari dan bahwasannya hati manusia di antara dua apa di antara jari jemari Allah. Maka apa yang terjadi, akhir setan pun kemudian masuk. Lalu disuruh ia berpikir, dibayangkan bagaimana ya bentuk jarinya Allah. Iya. Bagaimana ya bentuk tangannya Allah? Ya, ketika ia mendengar misalnya disebutkan dalam hadis bahwa Allah mempunyai kaki dan betis, terpikir oleh dia, ya dibayang-bayangkan oleh setan bagaimana ya? Ya. Ketika ia mendengar bahwa di dalam ayat bahwa Allah bersemayam di atas arasy, dijadikan oleh setan dia berpikir gimana Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh kepada arasy, berarti Allah berada di tempat. Akibatnya apa? Dari sini kemudian akhi, ya setan berusaha menjadikan dia memahami ayat-ayat ini sesuai dengan apa yang dia lihat, ya berupa makhluk. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan berkata, ya tidak mungkin Allah bersemayam di atas arasy. Sebab kalau Allah bersemayam di atas arasy, Allah butuh pada tempat. Ah, ini tidak mungkin. Ya, mungkin maksud ayat ini Al-Rahman Al-Arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy, bukan bersemayam tapi menguasai. Lihat ya akhi. Ya setan berusaha untuk apa namanya menjadikan dia memikirkan dulu sifat-sifat Allah seakan-akan sifat Allah itu sama dengan makhluk. Ya. Ketika dia mendengar Allah punya tangan. Ah, masa sih Allah punya tangan? Yang namanya tangan kan butuh kepada tempat untuk nempel di tubuh. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala ya terdiri dari apa bagian-bagian tubuh yang saling membutuhkan. Ah, ini enggak mungkin, enggak masuk di akal kata dia. Demikian akhi. Ya, dia kira bahwasannya tangan Allah sama dengan tangan makhluk, sehingga akhirnya dia ingin, sebetulnya tujuannya ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara yang salah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengimani bahwasannya Allah punya tangan, mereka berkata tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah punya tangan tidak mengharuskan Allah terdiri dari apa namanya bagian tubuh Allah saling membutuhkan satu sama lainnya, karena ya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Ya. Makanya orang-orang yang menolak sifat Allah akibat daripada seperti ini. Ya apa? Ya akibat dari mereka mengira ketika menetapkan sifat itu, ya berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengira ketika kita menetapkan sebuah sifat, sifat tersebut ya hakikatnya sama dengan sifat makhluk. Dari situ kemudian mereka menolak. Kalaulah mereka beriman bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, ya tentu mereka tidak akan menolaknya. Ya. Ketika mereka mendapatkan misalnya Allah marah. Ah, yang namanya marah itu kan apa namanya? Mendidihnya darah di dalam hati kita. Apa mungkin Allah marah? Ya tidak mungkin. Akhirnya mereka ya meniadakan. Kenapa? Karena mereka pertama menyerupakan dulu, setelah itu mereka meniadakan. Ini seperti orang-orang Asy'ariyah yang menolak sifat ghadab, ia murka dengan klaim katanya yang namanya marah itu ya apa namanya qulyanul adam fil qalb, mendidihnya darah di dalam hati. Ya, kata mereka ini apa mustahil. Mustahil Allah punya sifat marah. Ya, maka kita balikan kepada dia. Ya, kalian wahai Asy'ari menetapkan sifat iradah. Lalu bukankah iradah juga termasuk sifat makhluk? Bila dia berkata, "Lah, kita kan menetapkan sifat iradah itu sesuai dengan keagungan Allah." Kita katakan, "Kita pun juga menetapkan sifat marah sesuai dengan keagungan Allah." Ya, apa bedanya antara sifat ini dengan sifat itu? Tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'," Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Maka sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Ya, persamaan nama tidak mengharuskan persamaan hakikat. Ya, seperti monyet punya tangan, manusia punya tangan, apakah berarti hanya karena persamaan nama tangan lalu sama ya tangannya? Tidak. Ya, elang punya mata, manusia punya mata, apakah berarti hakikat daripada matanya sama? Tentu tidak. Itu antara makhluk, bagaimana antara ya makhluk dengan khalik penciptanya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa taratan yulabbisu 'alaihim min jihatil 'asabiyyati lil madzahib. فترى العامي يلاعن ويقاتل في أمر لا يعرف حقيقته فمنهم من يخص بعصبيته أبا بكر ومنهم من يخص عليا وكم قد جرى في هذا من الحروب. Terkadang ya iblis menggoda orang-orang awam dari sisi fanatik buta terhadap mazhab dan pemikiran. Ya, kita lihat orang-orang awam itu berani ya berkorban demi ya golongan yang ia fanatik kepadanya. Bahkan terkadang mereka berpikir apa berperang dalam perkara yang mereka sendiri tidak tahu hakikatnya apa. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, fanatik golongan ini menyebabkan banyak sekali apa namanya perpecahan, pertumpahan darah dan yang lainnya. Iya dan billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh ikhwatul Islam azanillah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Bukan fanatik kepada imam fulan wala allan. Bukan pula ya fanatik kepada mazhab. Ya pokoknya kalau enggak mazhabnya ya Syafi'i yang enggak mau. Harus pokoknya madhabnya Syafi'i saja, enggak boleh yang lainnya. Subhanallah. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal juga ulama murid Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya Imam Malik juga ulama. Ya ada apa kemudian kita tidak diperbolehkan atau ya dilarang kita apa namanya ya berpendapat dengan pendapat-pendapat selain madhab? Ya apa ada apa kemudian mewajibkan ya harus satu madhab? Subhanallah. Padahal mereka semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka semuanya yang melarang untuk fanatik terhadap dirinya dan taklid kepada dirinya. Imam Ahmad berkata, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Tsauri wa la Auza'i, walakin khudh min haitsu akhadhu." Jangan kamu taklid kepadaku. Jangan juga taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya. Jangan pula fanatik kepada Auza'i, Al-Lais, Sufyan Tsauri. Akan tetapi kata Imam Ahmad, ambillah dari mana mereka mengambil. Ambil dari mana mereka mengambil. Imam Syafi'i juga demikian. Sampai beliau berkata, ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yad'aha liqawli ahad. Para ulama bersepakat bahwasannya siapa saja yang sudah jelas kepada dia sunnah Rasul, tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti seseorang. Tidak boleh. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah. Ya, fanatik-fanatik buta ini yang menyebabkan kemudian ya setan mempermainkan kaum muslimin. Fanatik terhadap partai, fanatik terhadap organisasi, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia bagikan mazhab-mazhab. Ya. Sungguh tatkala yang di apa namanya dibanggakan adalah nama apa isme-isme, pasti ya, mau tidak mau akan terjadi perpecahan. Makanya Allah berfirman, ya wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok. Lalu Allah menyebutkan rahasia kenapa mereka sampai berkelompok-kelompok. Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang mereka banggakan nama kelompok, benderanya atau tokoh-tokohnya. Bukan yang dibanggakan kebenaran. Ya, padahal kewajiban seorang muslim, akhi, yang kita harus banggakan adalah kebenarannya. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Siapa yang di atas dalil, itu yang kita pegang. Siapa yang tidak sesuai dengan dalil, maka kita ya tidak pegang. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Faqad yuhissu al-'ami fi nafsihi naw'a fahmin fayusawwilu lahu iblis mukhasamata rabbih. Di antara orang awam ada yang diberikan oleh Allah sedikit ya mau berpikir. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Iblis mentalbis. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia pun ya terkadang tidak menerima ataupun ya istilahnya tidak menerima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Seperti misalnya ada orang yang berkata, "Kenapa Allah sesatkan iblis? Kenapa Allah sesatkan Fir'aun? Kenapa begini dan begitu?" Yang dia pikirkan perbuatan Allah dan perbuatan Allah. Ya, kenapa begini dan begitu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga dan yang lainnya? Dia bertanya dan dia seakan-akan ingin melawan Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya yang picik, dengan akalnya yang sangat terbatas. Ya, seakan-akan akalnya itu bisa menilai perbuatan-perbuatan Allah, bahwa perbuatan Allah ini zalim, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal di akhi semua perbuatan Allah adalah adil dan tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Ya, Allah berfirman, inna Allah la yadzimu mithqala dharrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi ya sekecil apapun juga. Namun manusia lah yang zalim, manusia yang akalnya belum sampai. Rahasia Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kewajiban kita, ya amanna, kita kami beriman. Ya bukan kemudian kita sok tahu. Ya bukan kemudian kita ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Ya menjadi orang-orang yang apa namanya ragu kepada Allah hanya karena dia melihat kenapa ya orang yang bertakwa itu kok rizkinya jadi persempit sementara orang yang berbuat maksiat itu rizkinya diperluas. Ya kenapa begitu? Ya. Yakini akhi bahwa di belakang semuanya ada hikmah. Yakini akhi bahwa Allah Maha Adil. Yakini akhi bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya penuh dengan ilmu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa kullu hadhihi al-afat tamakkana biha minhum iblis li bu'dihim 'anil 'ilmi wal 'ulama. Falau annahum istafhamu ahlal 'ilm la akhbaruhum anna Allah 'azza wa jalla حكيم ومالك فلا يبقى مع هذا اعتراض. Semua penyakit, ya penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, ya berhasil dipancangkan oleh iblis pada ya pada orang-orang awam tersebut. Akibat daripada apa? Akibat daripada mereka jauh dari ilmu, mereka jauh dari ulama. Padahal kalau mereka mau ya rujuk kepada para ahli ilmu, para ulama, tentu mereka akan mengabarkan bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah sebagai raja, sehingga tidak perlu ya kita pun seakan-akan menentang keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa minal awam man yardha an aqli nafsihi. Di antara orang awam juga, kata beliau, ada yang ridha atau merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya. Ya, merasa otaknya cerdas, sudah punya apa namanya? Titel profesor, doktor. Ya. Seakan-akan karena dia sudah punya titel tinggi seperti itu, padahal titel-titel itu hanya titel-titel duniawi, ya, ilmu-ilmu dunia. Seakan-akan ya punya titel-titel seperti itu menjadikan dia apa? Bebas, sebebas-bebasnya untuk berbicara masalah agama. Dia mengagungkan akalnya. Dia pun kemudian mulai menilai agama sesuai dengan yang menurut dia itu masuk di akal. Iya. Yeah. Yang masuk di akal mereka menurut mereka masuk di akal diterima. Yang tidak menurut mereka masuk di akal ditolak. Fala yubali bi mukhalafatil ulama. Mereka tidak peduli ya kalau pendapat mereka ternyata ditentang oleh para ulama, ya, ulama-ulama ul-Islam. فَمَتَ خَالَفَتْ فَتْوَاهُمْ غَرَضَهُ أَخُذَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَيَقْدَحُ فِيهِمْ. Ya, tatkala ternyata fatwa para ulama bertabrakan dengan pendapat akalnya dia, segera dia angkuhnya keluar. Wah, saya kan profesor, saya kan doktor, saya kan Masya Allah. Ya, diberikan oleh Allah akal yang Masya Allah. Ya, apa kemudian dia ya membodoh-bodohkan para ulama? Ya, dengan mengatakan, ah, itu mungkin ya para ulama itu enggak tahu apa-apa, atau mungkin ya dia akan berusaha untuk menta'wil-ta'wil ataupun yang lainnya, akhi. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah seperti itu, akhi, ya bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Sallallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wa min talbisihi 'alaihim taqdimuhum al-mutazahhidina 'ala al-'ulama. Di antara talbis iblis, akhi, terhadap orang awam, terkadang orang awam itu mudah tertipu dengan penampilan. Ketika ia melihat ada orang yang hidupnya zuhud, amal solehnya hebat, ya, bajunya pakai sorban, pakai ini, ya, memakai jubah dan yang lainnya, azzamu. Mereka memandang dengan pandangan pengagungan, Masya Allah. Ya, dia melihat, wah ini wali, wah ini ya hebat ini. Akibatnya apa? Terkadang mereka, ya akhi, lebih mendahulukan orang seperti ini daripada para ulama. Ya akhi, orang-orang awam itu terkadang apa namanya, parameter untuk menilai seseorang ulama itu aneh. Pokoknya dia pandai bicara, dia bisa baca kitab gundul, pengikutnya banyak, khalas, langsung dia ya hukumi, ya ini ulama ini. Padahal tidak demikian. Ya. Dia melihat ada orang masya Allah kelihatan ahli ibadah. Ya. Lalu kemudian dengan husnudzonnya dia berkata, wah ini ahli ibadah, enggak mungkin salah, ini hebat ini ya ibadahnya. Ya. Tanpa menilai apakah ibadahnya sesuai dengan dalil atau tidak ya. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, terkadang orang-orang awam itu mudah tertipu oleh penampilan. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sehingga ya sikap-sikap seperti ini terkadang akhi menyebabkan akhirnya melecehkan ya orang-orang yang ternyata memang betul-betul di atas keilmuan yang sahih yang benar. Ya, maka kewajiban kita sekali lagi ya akhi adalah berhati-hati dari godaan iblis ini. Ya. وقد يخرج بالعوام المتزهدين إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا الشريعة. Dan terkadang ya orang-orang awam tertipu dengan orang-orang yang zuhud, apa yang masya Allah ya penampilannya hebat, ya kemudian apa mereka bisa misalnya berjalan di atas air, mereka tidak mempam dibacok, ya kemudian bisa mendemokkan karomahnya. Ya akhirnya mereka orang-orang awam itu mengatakan masya Allah ini ya wali ini. Ya padahal akhi yang namanya karomah itu tidak bisa didemokkan akhi. Ya karomah itu datang sendiri. Terkadang orangnya tidak merasa. Makanya ya kalau ada kiai atau orang yang bisa mendemokkan karomahnya, yakin itu dukun. Ya walaupun katanya saya mendapatkan ilmu kanuragan ini dengan ya mengulang-ulang membaca ayat kursi, itu semuanya adalah permainan iblis ya akhi ya, karena bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah diantara ya godaan atau talwis iblis ya terhadap ya orang-orang awam. Maka kita berusaha untuk menuntut ilmu Allah dan mengetahui tentang hakikat ilmu dan ulama dan mengetahui tentang hakikat agama yang hak sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang terkena talbis iblis. Nah. Baiklah para pendengar roja dimanapun Anda berada, demikian sebuah untayan yang sangat bermanfaat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tipu daya iblis dalam kitab Al-Muntaqa Nafis min Talbis Iblis oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah wa ta'ala. Kami undang Anda para pendengar untuk lebih memperdalam materi kita di sore hari ini untuk mengajukan pertanyaan di nomor 081 989 6543, khusus untuk SMS. Dan untuk telepon langsung Anda bisa menghubungi nomor 021 823 6543. Dan kami mohon bagi Anda para pendengar agar lebih memperdalam materi kita ini dengan mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan bahasan kita di sore hari ini. Baiklah, untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang senada, di antaranya dari Uis di Bogor dan juga penanya yang lainnya. Yang intinya Ustadz, Anas juga sering berpikir seperti apa yang diucapkan oleh Ustadz, membayangkan Allah mempunyai tangan dan sebagainya. Bagaimana cara menghindari dan mengobatinya Ustadz? Gimana caranya? Caranya yang pertama, ya, bahwa kita yakini bahwa kita tidak akan mungkin bisa membayangkan Allah. Akal kita ini tidak akan pernah bisa ya mengetahui tentang hakikat zat Allah. Coba pikirkan sedikit ya, kalau saya ketika mendengarkan misalnya tangan Allah, pasti ya yang terbayang di benak pikiran kita itu tangan kita, ada jempol, ada curuk, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking, ya cingkir. Ya pasti yang terpikir adalah tangan kita. Makanya ada seorang ulama yang memberikan sebuah perumpamaan yang bagus sekali. Ya, orang yang memikirkan sifat Allah itu seperti orang yang selama hidupnya buta kecuali satu detik. Satu detik dia melek, dia ngelihat kepala ayam, kemudian buta lagi. Selama hidupnya yang dia lihat cuma kepala ayam. Ketika ada orang berkata, oh saya melihat kepala kerbau, terpikir di pikirannya kepala ayam. Iya. Ketika ada orang berkata, saya melihat dia kepala kuda, terpikir di pikirannya kepala ayam. Kenapa? Karena selama hidupnya tidak pernah melihat kecuali kepala ayam. Demikian pula kita. Kita terkadang, ya kita hidup di dunia tidak pernah melihat tangan kecuali tangan kita. Ya, tangan manusia. Tatkala kita pikirkan tangan Allah, ya terpikir, terbayang di hati kita, ya tangan kita. Ya subhanallah. Ya padahal jangan jauh-jauh lah. Ya jangan jauh-jauh mikirin tangannya Allah. Coba pikirin tangannya malaikat, bisa gak dipikirin? Ya, jempolnya iblis gimana bentuknya? Ya, itu aja kita gak bisa. Ya, memikirkan makhluk yang gaib saja kita tidak bisa, apalagi memikirkan Allah Rabbul Alamin. Maka imani, cukup imani saja bahwa tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya maupun yang sudah mengirimkan pesan singkat. Untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui penelpon. Sudah ada Pak Umar di Jakarta, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin ini lebih tepatnya ditanyakan hari Jumat, tapi saya susah banget maksudnya Ustaz. Gak apa-apa ya. Iya, silakan Pak. Tentang mandoi amal, kita kan gak boleh berujah dengan hadis lemah. Bagaimana dengan mandoi amal Ustaz? Untuk apa gitu? Untuk acuan. Apakah kita boleh berharap dari hadis padul amal itu? Karena terkadang di hadis padul amal itu kan agak sedikit berlebihan. Hadis soalnya begini, kalau di hadis ini apa, berapa yang mengamalkan ini akan mendapat ini itu dan itu. Itu boleh atau tidak? Baik, sudah cukup Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi. Satu dulu Pak aja Pak. Enggak, ini aja. Buku apa namanya? Ini udah ada terjemahnya belum ya yang dikaji sekarang? Oh baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fadilah amal, artinya pemberian keutamaan-keutamaan amal tertentu. Siapa yang melakukan amal begini maka pahalanya begini, begini, begini, begini gitu. Tujuan fadilah amal itu memberikan motivasi agar kita mau mengamalkan amalan tersebut. Tatkala kita mengamalkan amalan tersebut, yang menjadi pertanyaannya adalah apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Ketika dia berkata, ini hukumnya sunnah, maka para ulama berkata, masalah hukum, ya karena ini berhubungan masalah hukum, masalah hukum tidak boleh ditetapkan oleh hadis yang lemah. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama. Makanya para ulama seluruhnya, para ulama hadis semua bersepakat ya bahwa hadis yang dhaif itu tidak boleh dijadikan hukum dalam masalah akidah, tidak boleh dijadikan hujah ya di dalam masalah akidah dan hukum. Memang terjadi, bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal? Cuma pertanyaan kita adalah, ya kalau ada orang yang mengamalkan hadis yang dhaif misalnya, pertanyaan kita, ya hukumnya apa? Kalau dikatakan hukumnya ya mubah, kalau mubah tidak dapat pahala. Kalau dikatakan hukumnya ya sunnah, sunnah ini masuk masalah hukum, harus ditetapkan dengan dalil yang sahih, bukan hanya sebatas hadis dhaif. Ya kalau dikatakan ini sebatas kehati-hatian saja, ya kita katakan akhi, justru kehati-hatian itu adalah dengan mengambil yang yakin dan menolak yang ragu-ragu. Rasulullah SAW sabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Dan hadis yang dhaif itu meragukan apakah itu sahih apa tidak. Ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dua kemungkinan ini masih ya sama-sama kuat. kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya itu, ya sama-sama kuat. Nah, sesuatu yang sifatnya sama-sama kuat ini namanya meragukan. Sedangkan Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam, ya bersabda, da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang ragu kepada apa yang tidak ragu. Toh, ya amalan-amalan yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih sangat banyak. Kenapa itu kita tidak berusaha untuk mengamalkannya? Ada apa kemudian kita disibukkan dengan ya amalan-amalan yang hanya ditunjukkan oleh hadis-hadis dhaif? Ya, nah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk Pak Umar di Jakarta. Untuk selanjutnya, mengenai pertanyaan kedua, kitab yang kita bahas sekarang ini sudah ada terjemahannya belum, Ustaz? Nggak tahu. Oh, mungkin nanti bisa dicek kembali, Pak. Untuk selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dari hamba Allah, Ustaz. Bagaimana kita mengingat Allah ketika sholat? Bolehkah kita menghayalkan ciptaan Allah? Karena kalau fokus mengingat Allah, terkadang yang kita pikirkan seperti anggota badan Allah dan lain-lain. Gimana ini, Ustaz? Akhi, ya mengingat Allah itu bukan mengingat anggota badan Allah. Gimana cara mengingat anggota badan Allah? Sok, ya, mangga atau ya bis, apa mengingat badan Allah? Gimana? Apa antum pernah lihat tangan Allah? Apa antum pernah melihat badan Allah? Apa antum pernah melihat kepala Allah? Ya kalau antum misalnya mau ingat Allah kemudian ingat badannya, gimana caranya? Emangnya antum pernah melihat badannya? Yang namanya ingat badan artinya pernah melihat kemudian ingat. Oh, saya ingat ya si fulan, saya kemarin udah melihat, sekarang jadi ingat. Ini enggak, ya, sama dengan orang yang berkata kepada saya, aduh Pak, saya ini enggak pernah ketemu Bapak, kok sekarang saya lupa ya. Ya orang namanya juga enggak pernah ketemu, ya, tiba-tiba lupa. Ya, oh iya ya, saya ingat-ingat, kita ini enggak pernah ketemu. Ya. Ini ya, kalau enggak pernah ketemu, boro-boro ingat. Ya, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, gimana mungkin kita ingat? Ya, mengingat Allah itu ya dengan menimbulkan kekhusyuan di hati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bahwasanya Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang buruk. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari ya apa namanya perkataan kaum musyrikin yang mengatakan katanya Allah mengambil anak, katanya ada Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekutu-sekutu. Ya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ucapkan alhamdulillah, ya kita mengingat akan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan. Segala puji bagi Allah. Ya bagaimana terpujinya Allah dalam nama dan sifatnya, terpujinya Allah Subhanahu wa taala dalam ya pensyariatan dan hukum-hukumnya, bagaimana terpujinya Allah dalam perbuatan dan penciptaannya, masya Allah. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, bagaimana kebesaran Allah yang luar biasa. Ya makhluk-makhluknya yang begitu besar menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Ya, nah coba ya kita demikian di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah wa ta'ala. Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu Ibu Yeni di Bambu Apus, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, sifat Islamnya jin itu ketentuan dia Islam atau tidak, apakah seperti manusia karena dia makan juga seperti manusia, juga dia minum seperti manusia gitu. Itu saja. Waalaikumsalam. Apa katanya? Mengenai sifat jin, Ustaz, apakah ada muslim dan lain sebagainya karena jin juga makan dan minum, Ustaz? Betul, jin makan, jin minum, jin menikah, jin juga apa namanya? Masuk Islam. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah berdakwah, ya mendakwahi para jin, dan ibu baca juga tentang kisah Allah menyebutkan tentang para jin itu dalam surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar beberapa kelompok dari jin ya tentang Al-Quran dan berkata, sesungguhnya kami mendengarkan sebuah Al-Quran yang ajaib. Ya. Lalu mereka pun masuk Islam dan beriman. Iya. Dan Rasulullah SAW juga ya melarang untuk apa namanya cebok dengan menggunakan tulang dan apa kotoran keledai, kata Rasulullah, karena itu makanan dari teman-teman kalian jin. Ya. Berarti mereka makan. Juga disebutkan dalam hadis bahwasanya setan itu ya kalau apa namanya disebutkan bahwa setan itu ya apabila kita makan dengan tanpa membaca basmalah dia ikut makan. Ya, dia akan berkata malam ini aku mendapatkan makan malam. Ya. Demikian pula ya setan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW berlindung Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Khubuth sebagian ulama menafsirkan setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Ya. Itu ya, cuma yang itu tidak apa mempelajari seperti itu ya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk mengetahui cara-cara setan menggoda manusia. Ya, apa sih ya pintu-pintu yang dipakai oleh setan untuk menggoda manusia? Nah, itu yang paling penting untuk kita ya ketahui. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk ibu penanya. Untuk selanjutnya ada kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah di Jakarta Timur. Ustaz, kami pernah diuji dengan sebuah masalah yang besar dan kami sudah sepakat untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Tapi saya masih sering menyesali kejadian itu dan larut dalam kesedihan dengan menangis, baik dalam sholat maupun dalam berdoa kepada Allah. Apakah termasuk godaan iblis apa yang saya alami ini dalam ibadah saya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Pertama, bersedih dengan masalah yang telah berlalu. Kalau ternyata masa itu bukan berupa maksiat, ya, tapi sebatas permasalahan kehidupan, lalu kemudian dia sudah berlalu. Setiap kita ingat, kita menangis, kita bersedih. Apabila kesedihan kita itu hanya sebatas ya kesedihan tidak ada manfaatnya, itu tidak memberikan solusi. Sesuatu yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Tidak perlu kita tangisi. Ya, menangisi sesuatu yang berlalu tidak ada manfaatnya. Kecuali menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu sebagai penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunannya. Ya. Adapun kalau itu permasalahan hidup, ya, itulah memang kehidupan. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada." Demikianlah Allah, ya, hari-hari kami silih pergantikan ya di antara manusia. Hari ini sedih, besok kita gembira. Hari ini tertawa, besok kita menangis. Hari ini kaya raya, besok kita miskin. Hari ini kita miskin, besok kita kaya raya. Demikian kehidupan Allah silih pergantikan. Yang terpenting bagi kita adalah memikirkan tentang nasib di masa depan kita di akhirat. Itu yang terpenting. Makanya termasuk talbis iblis yang menjadikan kita ingat kepada masa lalu dijadikan supaya kita lupa untuk mempersiapkan diri kepada sesuatu yang akan di masa depan. Ya sudahlah, yang berlalu sudahlah berlalu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ya sekarang bagaimana saya memperbaiki diri sendiri? Sekarang bagaimana saya membuka lembaran-lembaran baru yang lebih putih yang disertai dengan amal saleh? Ya, dengan berharap mudah-mudahan pada hari akhirat kelak Allah ampuni dosa-dosa saya. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya melalui pesan singkat. Untuk selanjutnya sudah menunggu Bapak Ferry di Joglo, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini mau nanya, tadi ada hadis yang mengatakan bahwa menjadi janganlah cebok dengan tulang-tulang karena itu teman-teman kalian. Nah, sedangkan kita tidak boleh berteman dengan iblis. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, karena itu makanan ikhwanukum minal jin. Ya, teman-teman kalian dari jin. Kata-kata ikhwah di sini tidak menunjukkan bahwa kita ini disuruh berteman, akhi. Rasulullah hanya mengatakan ya ikhwanukum minal jin. Ya, ikhwan dan ikhwan itu dimutlakan untuk apa namanya? Ikhwah. Ya, berarti ikhwah di sini adalah dari kalangan jin-jin muslim tentunya. Ya. Karena jin-jin muslim itu bersaudara dengan kita kaum muslimin dari sisi bahwa mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Rasulullah SAW menyuruh kita berteman. Ya. Tidak demikian tentunya. Nah,